Coba saya bawakan sesuatu yang berbeda, spesial buat Sumber Sari tercinta. Saya tahu kalau anak-anak sini semuanya suka reggae. Lambaikan tangannya sama-sama ya. Aku minta semuanya Rastafaramania tangan di atas. Mentari pagi beri salam lagi, suara burungku sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi. Don't worry semuanya yang kacau. Just.